Ya, nah supaya ingat kembali bisa kasih lihat ya. Ya, otak bicaranya kiri kanan nih lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ya tuh. Yang male otak laki-laki, female otak perempuan kiri kanan ya. Laki-laki karena otak bicaranya kiri, itu dihitung-hitung para ahli, pokoknya total-totalnya per hari komunikasinya 7.000 kata. Terdiri dari kata, vokal, sama gerakan tubuh. Ya, ada juga laki-laki yang introvert atau pemikir, itu ngomongnya lebih sedikit cuma 5.000. Ada juga laki-laki ekstrovert, itu lebih banyak 9.000. Coba masing-masing cek suaminya yang mana? 5.000, 7.000, atau 9.000? Yang mana? 5.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dihitung-hitung perharinya berapa? 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini. Gak percaya. Yang pendiam 16.000. Yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian, perempuan ya, apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya ngomong, Bu. Ya. Wah, perempuan itu cerewet. Bu Isa bilang, itu efek samping. Pantesan ya, perempuan suka gosip. Itu komplikasi. Karena 20.000 kata ini. Ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah bisa one day one juice gitu ya, Masya Allah. Terus juga punya peran mengajar, oh Masya Allah. Peran menjelaskan, itu perempuan cocok banget. Jadi inilah mengapa tadi perempuan jadi sering bicara. Dan memang perempuan kalau ada masalah, masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia harus ceritakan. Ada yang lewat verbal, ada yang ceritanya lewat tulisan. Ya, itu tetap cerita. Setelah ngomong baru dipikirkan oleh perempuan, baru dia tenang. Kepengennya sih ngomong sama suaminya, tapi apa boleh buat, pernah mau ngomong sama suami mungkin di awal-awal pernikahan, tapi suaminya pulangnya malam. Ya, tapi tetap istri ngomong, ayah tahu gak kenapa ya perasaan aku kayak gini, aku tuh jadi sedih banget. Dan suaminya cuma jawab, ada yang begitu? Sama. Dulu waktu Bu Isa gak tahu ilmu ini, karena ilmu ini baru tahu 2006, nikahnya 92. Penelitiannya memang baru 99-2000 di London, tentang otak pria wanita, di Institut Psikiatri London. Dulu 92-2006 bertengkarnya hanya ini. Itu yang membuat emosi naik turun. Habis taklim damai, tenang, ya? Mendapatkan realita turun marah. Habis taklim lagi naik lagi, marah lagi. Apalagi belum tahu ilmu ini. Jadi waktu ayah Toto cuma jawab, dalam hati itu rasanya, ya Allah, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini ya, apalagi Jakarta kota besar, karena ada konsep ganjil genap, harinya ganjil bawa mobil genap, itu pasti pulang di atas jam 9 malam, sampai rumah jam 11. Ya? Baru ibu bisa paham kenapa bapak-bapak kalau udah malam ngomongnya cuma, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis, Bu. Jadi kita tinggal sisa-sisa doang. Pernah suatu ketika siang-siang Bu Isa ke kantor ayah Toto tuh. Saya lihat di kantor dia ngomong aja. Mulai baper kan? Turun level emosi, kesal, marah. Terus mojok, terus gini dalam hati. Tuh kan, kalau di kantor aja ngomong. Sama aku aja kalau di rumah. Jelek kan kalau kita begitu, Bu? Itulah makanya kita harus taklim. Jelek muka kita kalau ngomong. Termasuk juga apa? Laki-laki. Ya, perempuan karena 20.000 kata, makanya kalau WA chatting panjang lebar dan cuma dijawab oka. Ye. Jempol. Kalau malam hari kayak Bu Isa kemarin kan, sampai di Batu saya WA udah jam 11 memang. Cuman dibaca, enggak dibales status online. Doa Allah itu kalau enggak belajar dan meminta pertolongan Allah. Pasti saya telpon tuh. Tapi udah mulai tahu. Oh ya, laki-laki kalau malam hari ke atas dia cuma sanggup membaca, tidak sanggup menjawab. Kalaupun itu online, mungkin ketiduran setelah baca WA kita dan belum sempat ditutup maka status online. Berbaik sangkalah teman-teman. Karena itu akan membuat kita sehat. Tahu sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Sakit salah kita. Makanya kalau kita sakit, langsung cek, apa salah saya nih? Paham ya? Ya. Jadi gitu. Dulu juga begitu, dijawab Oka waktu zaman SMS. Baper. Tuh kan, dia udah gak ngomong-ngomong sama aku. Setelah tahu ilmu ini dijawab Oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Lagi lewat, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Ada yang sama Bu? Tentulah ya. Iya. Tapi kalau agak pagi gini, tadi sebelum kesini saya di kamar hotel, kamar guest house, ya, guest house soan, masya Allah, keren tuh, ya. Itu saya bilang ayah, mohon doa restunya ya, sebentar lagi saya mau ke masjid. Jawabannya lebih panjang dari Oka. Apa dia tulis? Oka Eye. Lebih panjang bukan? O sama K kan dua. Oka Eye berapa? Karena masih pagi. Untung ada susulan di bawahnya tulisan jaga kondisi. Bayangkan bapak-bapak ya, coba bapak-bapak mungkin ini hibrid ya, ada di YouTube barangkali. Pak, gampang sekali para istri itu, WA panjang dikit aja kasih tulis jaga kondisi ya, jaga kesehatan. Ya Allah, itu langsung energizer baterainya naik. Padahal cuman gitu doang ya, nggak apa sih ya. Jangan juga merasa mengatakan, iya aku kan laki-laki, otakku sedikit, ngomongku sedikit. Iya, tapi kalau bapak paksain dikit aja, cuman berapa huruf tambahin, menyenangkan istrinya, Allahu Akbar. Ya. Asik kan? Iya. Kalau kita emang stoknya banyak, makanya semua ditulis. Ketawa aja ditulis, hehe titik, hehe titik, hehe. WK, WK, WK. Ya Bu? Laki-laki jarang tulis hehe titik hehe. Laki-laki nulis kalau mau ketawa HE 3 begitu. Itu udah panjang. Maksudnya hehehe gitu. Ya, sekarang enak ada emoticon ya. Dulu kan kalau yang emoticon satu-satu ya, perempuan tuh enggak cukup, begini satu tuh enggak cukup. 5. Karena waktu ngetik itu juga gerakan. Sehingga kalau di total keluar 16.000 nanti itu. Ngerti, Bu? Makanya ini kalau kita udah ngerti, kita tinggal ketawa aja. Saya sekarang dijawab Oka tuh gak pernah lagi marah, ketawa. Bahkan levelnya mutmainah. Bersyukur suaminya laki-laki. Karena sekarang banyak juga suami bukan laki. Paham ya Bu? Itu yang saya bilang pentingnya kita berilmu. Agar kita pas turun dikit naik ke atas. Turun dikit naik ke atas. Ya? Pernah Bu Isa suatu ketika tugas menjadi hipnoterapis ke Padang. Sama teman hipnoterapis. Rupanya teman hipnoterapis yang satu ini belum belajar ilmu begini. Sampai di Padang, sampai di hotel kami jam 11. Ya, seperti biasa ya, ibu-ibu selalu laporan kan sama suaminya. Ayah, aku sudah sampai di sini. Si teman juga di tempat itu sebelah juga begitu. Tulis. Saya lihat suami online tapi gak balas. Tapi saya tenang-tenang aja simpen. Teman tuh ditungguin. 15 menit. 30 menit. Gak dibales. Terus apa? Dia telpon suaminya. Papa, baca WA. Serem banget. Saya kaget. Suaminya akhirnya marah. Kenapa? Karena suaminya tertidur. Jadi cuma baca, read, gak dibalas. Tapi kan terbuka kan tetap online kan? Dia tertidur, jadi marah dia. Kalau bisa mah tenang aja. Kenapa? Tahu. Sabar, insya Allah. Ya, setelah sholat subuh, dibalas. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi karena sudah bangun. Makanya sabar sudah. Ya Allah gitu. Gak usah berantem gara-gara yang beginian. Ya, ini fitrah soalnya. Gak usah juga berpikir saya ganti suami. Gak usah. Percuma Bu. Speknya juga kayak gini. Cuman casingnya doang yang beda. Percuma. Mending kita belajar. Udah sayang-sayang aja nih satu. Ya, kecuali satu. Maaf KDRT. Nah ini tuh. Itu mengancam kejiwaan. Ya, KDRT karena apa macam-macam? Apakah karena memang dia ada kelainan mental? Apa maaf sedang aktif pakai narkoba? Atau ada kelainan lain sehingga istrinya selalu dipukul? Ah itu boleh, tinggalin Bu. Tinggalin, kalau ada suami kayak gitu tinggalin Bu. Kok tinggalin Bu? Iya tinggalkan, cari pertolongan. Bukan cari yang lain, cari pertolongan. Main mau cari yang lain aja. Cari pertolongan dulu. Kalau belum bisa diobatin, baru cari yang lain. Ngerti tentang ini ya? Iya, karena banyak 10 tahun terakhir ini Bu Isa, bukan hanya narkoba yang diurus, lagi perselingkuhan. Dengan alasan itu tadi suami saya gak pernah balas WA saya. Dalam hati saya, ya Allah, pasti belum pernah dengar media sosial aku. Paham ya? Ya. Jadi perempuan itu memang harus curhat. Bahkan perempuan waktu curhat itu hanya ingin disimak, betul Bu? Tidak perlu solusi. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, pas dia ya mendengarkan istrinya curhat, laki-laki karena tanggung jawab dia kasih solusi. Gara-gara inilah debat lagi, debat kusir lagi. Masya Allah. Pernah teman-teman curhat sama suami, ayah-ayah aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami? Ah, solusi bukan itu. Solusi, karena dia sayang sama istrinya. Tapi perempuan kalau bilang saya sakit kepala, sebetulnya udah minum obat, ya kan? Bahkan sakit kepalanya pagi hari. Malam udah sembuh, tapi baru cerita. Makanya kalau disuruh minum obat, ayah-ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Langsung kesel. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Ya, gitu. Karena memang gak butuh solusi. Ayah, aku capek banget kalau pagi ngantar anak sekolah. Misalnya ibu-ibu gitu ya. Makanya kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir, mahal tahu. Mendingan juga uangnya buat aku. Kata suami lah katanya capek. Sekali lagi karena kita gak mau solusi. Ingin curhat aja karena kita udah punya jalan keluar. Dan kadang-kadang laki-laki marah sama istrinya karena curhatnya terulang lagi. Dan dia marah merasa solusi yang diberikan kemarin-kemarin kamu gak pakai. Ayah, dada aku sakit ya. Ke dokter jantung dong kamu, gitu kan. Nah udah. Bulan depan lagi, ayah, dada aku sakit. Kan aku udah bilang ke dokter jantung. Laki-laki merasa solusinya gak dipakai. Padahal menurut kita, ngapain ke dokter jantung, nah gue dokter. Kan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Maka gue bisa merubah strategi sejak 2006. Setiap mau curhat, bikin pengumuman. Ayah, aku cuman curhat aja. Dengarkan saja. Oke, sehingga suami gak perlu capek-capek carikan solusi. Pulang kantor itu sudah capek Bu. Dengar laki-laki dengar istrinya curhat, merasa saya bertanggung jawab, maka saya harus carikan solusi. Itu capek. Cilakanya lagi, solusinya gak pernah kita pakai. Itu tambah marah dia. Maka bilang, dengar aja ya. Oke, suami saya cuma ngangguk-ngangguk aja, kadang cuma saya tahu tuh dia gak dengar. Yang penting saya ngomong kan gitu. Karena habis ngomong saya baru bisa kepikiran bahwa oh jalan keluarnya ini. Kita begitu ya. Atau kadang ini suami-suami juga ajarkan juga nih. Boleh nih bapak-bapak nih. Kalau istrinya curhat ya, belum bilang bahwa ini cuma curhat doang, tanya dulu sebentar. Curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Nah gitu. Laki-laki harus nanya kayak gitu. Supaya gak debatnya kemana-mana ya. Nanyanya kayak gitu, mau pakai bawang goreng apa enggak. Paham ya Bu? Pak, karena berantemnya gara-gara ini.